Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tertulis di atas, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tidak ada yang melarang kita untuk membaca itu. Dari dulu sudah tertulis nawaitul i'tikaf di masjid-masjid kita. Bila di masjid Pulau Pinang ada tertulis, di masjid di Riau pun, Masjid An-Nur namanya, tertulis di pintu manakala nak masuk, nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan di Masjid Nabawi, bila tuan-puan umrah nanti masuk dari pintu Babus Salam, ada tiang sebelah kiri, ada bulat, nawaitu sunnatal i'tikaf. Artinya melafazkan niat i'tikaf ini sudah biasa. Tapi kemudian ada pendapat yang mengatakan melafazkan niat i'tikaf ini bid'ah, kerana tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu sunnatul i'tikaf, mana pernah Nabi buat? Kalau Nabi tidak pernah membuat, berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Oleh sebab itu masyarakat pun menjadi confused, masyarakat menjadi bingung. Bagi yang alim ini biasa, ikhtilaf ini biasa. Tapi bagi orang yang baru taubat semalam, maka ini dia menjadi bingung. Ustaz ini mengatakan kita mesti sebut sunnatul i'tikaf. Yang satu mengatakan melafazkan niat i'tikaf ini bid'ah, tak boleh karena tak dibuat Nabi. Maka hari pertama dia taubat, hari kedua dia bingung, hari ketiga dia balik melakukan perbuatan maksiat disebabkan oleh ikhtilaf. Sebab itu maka tajuk subuh ini mendepani isu khilafiyah. Jadi apakah khilafiyah itu sudah ada pada zaman dulu? Ya, bahkan pada zaman Nabi pun sudah ada khilafiyah. Seorang sahabat bersama sahabatnya, dua orang musafir dalam perjalanan panjang. Dalam perjalanan itu mereka melalui gurun pasir, tidak ada air. Lalu kemudian karena tidak ada air, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau tidak ada air, maka kamu pun bertayamum dengan debu yang suci. Tidak ada air, waktu solat sudah masuk, mereka pun bertayamum. Famsahu, maka basuhlah wajah kamu, wa aydikum, tangan kamu, maka sapulah muka kamu dengan tangan kamu. Mereka pun berdua solat. Selepas mereka solat, perjalanan pun diteruskan. Tak jauh berjalan, tiba-tiba mereka menemukan kolam air. Di situ terjadi ikhtilaf. Yang satu mengulangi solatnya, kerana dia tengok air waktu solat masih ada, dia pun mengambil air untuk berwudu, kerana tadi tayamum tidak ada air. Sekarang sudah ada air, dia wudu dan dia ulang solatnya. Sedangkan sahabat yang satu lagi tidak mengulang solatnya, karena menurut pikirannya solatnya sudah sah karena dengan tayamum. Artinya apa? Orang selevel sahabat Nabi yang radhiyallahu an pun tetap ikhtilaf dalam sesuatu masalah. Apalagilah kita. Apakah mereka berdua berkelahi gara-gara masalah tayamum dan wudu ini? Tidak. Mereka berpegang dengan pendapat masing-masing. Saya sudah sholat dengan tayamum, maka tak perlu mengulang sholat, kata yang satu. Yang satu lagi mengatakan kerana ada air, maka saya mesti ulang sholat karena tadi tayamum dan sekarang saya ulang dengan wudu. Mereka ikhtilaf. Selepas perjalanan itu mereka kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara itu. Apa kata Nabi kepada orang yang salat dengan tayamum? Laqad asabata sunnah, perbuatanmu betul kerana sudah sesuai dengan sunnah. Apa kata Nabi kepada sahabat yang mengulang salatnya dengan wudu? Falaka ajrani, engkau dapat dua balasan pahala. Pahala pertama kerana salat dengan tayamum, pahala kedua kerana salat dengan wudu. Dua-duanya betul, dua-duanya benar, dua-duanya mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhtilaf yang dibenarkan. Namanya ikhtilaf al-masmuh, ikhtilaf al-mahmud, bukan at-tafarruq, berpecah belah. Tapi ikhtilaf mereka ini masih dalam sunnah. Jangan kerana saya jelaskan macam ini lalu kita menganggap semua ikhtilaf boleh. Nanti ada yang tak sembahyang, kenapa dia tak sembahyang? Ikhtilaf tak apa-apa, bilang-bilang, selama masih melaksanakan ibadah. Lalu kemudian hadis lain, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraizah. Ini Madinah, ini bani Quraizah. Janganlah kamu salat asar kecuali di bani Quraizah. Sahabat sedang berkumpul di kota Al-Madinah, mereka ingin pergi ke bani Quraizah. Kata Nabi, jangan salat asar kecuali di bani Quraizah. Salat asarnya nanti di bani Quraizah. Apa yang terjadi? Di tengah jalan masuk waktu asar, sahabat pecah dua. Sebagian sahabat salat di tengah jalan karena waktu asar sudah masuk. Sebagian sahabat tidak salat, menunggu sampai di bani Quraizah baru melaksanakan salat asar. Selepas perjalanan itu mereka kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, di tengah jalan kami ikhtilaf. Sebagian sahabat salat di jalan kerana waktu asar sudah masuk, dan sebagian kami menunggu hingga sampai di bani Quraizah barulah kami salat asar. Ikhtilaf. Air minum sudah datang. Ikhtilaf. Sebagian mengatakan minumlah Ustaz. Sebagian mengatakan tunggu lepas tazkirah 45 menit. Ikhtilaf ni Mas, biasa. Apa yang terjadi? Maka Nabi tidak menyalahkan yang salat di tengah jalan tadi betul. Kenapa? Karena perbuatannya baik, sunnah, sesuai dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Ayyul a'mal ahabu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Lalu kemudian yang salat asar di bani Quraizah, apakah perbuatan mereka betul? Betul. Mengapa? Karena mengikut pesan Nabi, jangan salat asar kecuali di bani Quraizah. Sebetulnya pesan yang ingin disampaikan Nabi itu apa? Cepat-cepatlah kalian berjalan supaya nanti ketika sampai di bani Quraizah saat masuk waktu asar. Tapi kalau di tengah jalan masuk waktu, sudah boleh sholat. Artinya dua-duanya baik. Inilah yang disebut dengan al-ikhtilaf al-mahmud, al-ikhtilaf al-masmuh, ikhtilaf yang dibenarkan. Tapi ada juga ikhtilaf yang tidak dibenarkan. Umar bin Khattab musafir dengan sahabat, musafir perjalanan. Sampai di dalam perjalanan itu, maaf, mereka tidur malam itu junub, mimpi dia. Esok pagi tak ada air. Datang sahabat ini berguling-guling di atas pasir seperti hewan ayam berguling di tanah. Karena menurut dia, dia mandi, tak ada air. Maka kalau begitu Semua mesti kena debu. Selepas perjalanan itu mereka kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah bercerita, "Ya Rasulullah, ya, saya berdua dengan sahabat saya," kata Umar bin Khattab, "ya, malam itu sahabat saya ini mimpi. Lalu kemudian pagi dia ingin mandi tak ada air, maka dia pun berguling-guling kama yatamarrau dabbah, sebagaimana hewan berguling di atas pasir. Apakah begitu tayammum?" Kata Nabi, "Tak betul. Ini tak betul. Tayammumnya tetap macam tayammum biasa. Muka sekali, tangan sekali. Tidak berguling di atas tanah." Artinya apa? Ada perbedaan yang dibenarkan Nabi dan ada perbedaan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh lain? Ada. Apa dia? Bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi. Sami'allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan, "Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du." Tapi sahabat ini membaca doa yang berbeza. Sami'allahu liman hamidah. Apa kata dia? "Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi." Selesai salat Nabi tanya. Nabi mendengar bacaan itu. "Tadi aku dengar ada yang membaca alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi." "Ya. Aku tak pernah ajarkan itu. Siapa tadi yang membaca itu?" "Ana." Dia mengaku, "Saya ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Futihat abwaabus sama." Terbuka pintu-pintu langit, turun malaikat ingin mencatat doa yang engkau baca tadi. Apa maknanya? Bahwa berbeda bacaan dia dengan bacaan Nabi, dan Nabi tidak melarang, Nabi tidak marah. Nabi tidak mengatakan, "Siapa yang membaca doa tadi?" "Saya." "Malaikat mencabut nyawamu karena doamu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar." Artinya apa? Selama masih baik sesuai dengan sunnah, perbuatan itu tidak salah. Nah, sekarang apakah orang yang mengatakan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah taala, apakah perbuatannya itu bertentangan dengan sunnah? Tidak. Kerana dalam sesuatu perbuatan Nabi juga pernah melafazkan niat. Mana dia? "Labbaik Allahumma hajja." Nabi sebutkan, "Aku sambut panggilanmu melaksanakan haji." Artinya pernah Nabi melafalkan ucapan ibadah. Maka sebagian ulama mengambil qiyas Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau boleh pada haji, maka boleh juga pada ibadah yang lain. Itu dalil mereka. Ada lagi Nabi mengatakan niat dalam ibadah? Ada. Mana dia? Waktu menyembelih kurban. "Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad." "Ini aku potong kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad." Nabi melafazkannya. Oleh sebab itu inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama. Tapi tidak semua bersetuju. Kata yang bersetuju, "Oh, jadi kalau haji boleh?" "Boleh." "Kalau kurban boleh?" "Boleh." "Kalau begitu iktikaf pun boleh," kata sekelompok. Tapi kelompok ini mengatakan, "Tidak, yang boleh hanya dibuat Nabi. Iktikaf tak boleh, karena yang dibuat Nabi hanya pada haji dan kurban." Maka dalam hal ini, apakah ini perkara yang baru? Ikhtilaf semacam ini sudah lama, sudah 1400 tahun lampau. Mengapa di negeri kita ribut hebohnya sekarang? Kerana baru sampai, disampaikan oleh youtube.com. Ulama dulu ikhtilaf ini sudah biasa. Perbezaan mazhab antara mazhab-mazhab ulama sudah biasa. Hanafi ikhtilaf dengan Maliki biasa. Maliki ikhtilaf dengan Syafi'i biasa. Syafi'i ikhtilaf dengan Hambali biasa. Kita mengenal ada 4 ulama mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Itu pun yang masyhur saja. Ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ibn Uyainah, ada mazhab Sufyan As-Sauri, ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Ja'far Sadiq, maka ini adalah pendapat. Ada mazhab Lais bin Sa'ad. Kenapa berbeza? Nabinya kan satu, Qur'annya kan satu. Karena ada beberapa perkara yang orang berbeza pendapat. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Oleh sebab itu maka apa solusi untuk mengatasi masalah khilafiyah ini? Tak lain tak bukan adalah mencerdaskan umat, menerangi umat dengan ilmu pengetahuan. Karena al-insanu a'da'u ma jahilu, manusia akan memusuhi sesuatu yang dia tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kita kenalkan umat ini dengan mazhab. Saya selalu menyampaikan, bila menjawab suatu masalah, sebutkan, begini menurut mazhab Syafi'i, begini menurut mazhab Hanafi, begini menurut mazhab Maliki, begini menurut mazhab Hambali. Tapi dalam mengamalkan sehari-hari, saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama betul imam berhenti. Orang yang tak faham, yang biasanya solat selepas amin terus baca ayat, apa kata dia? Nampaknya imam di Pulau Pinang lama mencari file ayat. Tapi orang yang faham, ini imam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, berhenti sejenak, bagi waktu makmum untuk baca Al-Fatihah. Kami pun makmum di belakang baca. Baru imam baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Karena menurut mazhab Syafi'i, makmum itu tetap baca Al-Fatihah. Dalilnya hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tak membaca Al-Fatihah. Batal solatnya, karena Al-Fatihah rukun solat. Tapi jangan sampaikan satu. Malam ini ustaz yang menyampaikan dari mazhab Syafi'i, sesiapa sahaja makmum yang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam, maka solatnya batal, mesti diulang balik. Hanya itu saja. Esok malam datang ustaz mazhab Hanafi. Kebetulan dia alumni daripada Aligarh, India. Apa kata dia? Al-imamu junnah, imam menjadi penanggung jawab makmum. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Kalau imam dah baca Al-Fatihah, makmum tak perlu lagi baca Fatihah. Sah. Malam ketiga datang pula mazhab Maliki. Kerana dia dari Maghribi. Apa kata dia? Bila makmum mendengar bacaan imam salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca Fatihah kerana telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi bila makmum tak mendengar, salat zuhur, salat asar, atau makmum pekah, maka makmum mesti baca Al-Fatihah. Maka malam keempat jamaah pun tak datang lagi. Karena dia pening kepala dia. Di rumah pening masalah rumah tangga. Di office pening kepala masalah office. Di jalan pening kepala jumpa dengan polis. Di masjid dia pening kerana ustaz. Lalu solusinya apa? Sampaikan keempat-empat mazhab. Ada enam mazhab, sampaikan keenam-enamnya. Tajuk kita malam ini adalah tentang hukum membaca Fatihah bagi makmum. Menurut mazhab Syafi'i, wajib. Menurut mazhab Hanafi, tak perlu. Menurut mazhab Maliki, kalau solatnya jahar, maka makmum tak perlu membaca kerana sudah mendengar. Kalau sholatnya sir, maka makmum tetap membaca karena telinganya tidak mendengar. Tapi saya tetap mengamalkan mazhab Syafi'i dan tak menyalahkan sahabat-sahabat yang mengamalkan itu. Selepas tazkirah, tazkirah tak usah panjang-panjang, 45 menit cukup. Lepas itu buka soal jawab. Sama macam kita subuh ini, tazkirah 45 menit, lepas itu soal jawab. Kenapa cepat betul? Sebab kami nak pergi ke Kedah. Saya sampaikan tazkirah sampai 7.30. Tadi mulai 7 kurang 15 menit, 7.30 45 menit, lepas itu kita buka soal jawab 15 menit. Pendek tapi mengena. Untuk apa lama tapi entah apa-apa dibahas. Kita ni waktu kita berharga. Time is money. Waktu adalah uang, kata orang putih, orang barat, sebab dalam kepala dia duit. Sedangkan kita, waktu adalah ibadah. Kerana setiap waktu kita bernilai, akan dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang Pulau Pinang, ya, apakah waktu engkau tadi malam bernilai ibadah? Ya, semua orang di dunia ini tidur malam tadi, kecuali orang Pulau Pinang, mereka iktikaf. Ustaz tahu dari mana? Itu ada tulisan iktikaf. Subuh ini pula tazkirah. Ini semua bernilai ibadah. Begitu juga maghrib ke isya 45 menit, bahaskan tentang perbezaan mazhab. Maka wakafkanlah anak-anak kita untuk menuntut ilmu mazhab. Alhamdulillah, masa saya belajar di Kaherah, pelajar Indonesia 2400, pelajar Malaysia 5000. Mereka pulang ke Pulau Pinang, pulang ke Kelantan, balik ke Kedah, ke Kuala Lumpur, ke Selangor, ke Johor, ke Perlis, menyampaikan. Itu baru yang dari Kaherah. Belum lagi yang dari Jordan, belum lagi yang dari Maghribi. Masa saya belajar di Maghribi, pelajar Malaysia 150 orang pelajar dari Malaysia Maghribi. Ada yang di Tetuan, ada yang di Marrakesh, ada yang di Casablanca, ada yang di Rabat. Pulang mereka mencerdaskan umat. Maka kalau di Malaysia orang masih sibuk dengan khilafiyah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena ulamanya banyak yang kembali menyelesaikan masalah umat. Tapi memang masalah dunia ini tak pernah selesai, karena memang dunia ini isinya masalah. Jadi siapa yang mengatakan kenapa dunia ini masalah, kenapa dunia ini banyak betul masalah? Memanglah dunia ini tempat masalah. Kalau tak ada masalah, itu namanya surga, Jannatul Firdaus. Oleh sebab itu kita berusaha meminimkan, memperkecil masalah. Masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah. Sebenarnya dia tidak masalah, tapi kerana banyak orang menjadikannya masalah, sehingga dia menjadi masalah. Di situlah letak masalahnya. Masalah kunut subuh bukan masalah baru. Kami di Maghribi kunut subuhnya sebelum rukuk. Ara'aita allazi yukadzibu biddin falalika allazi yud'ul yatim. Lupa pula ayat. Selepas habis ayat, imam diam membaca kunut subuh. Kunut subuhnya tak berbunyi, diam saja. Habis itu baru rukuk. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Fatihahnya tak pakai basmalah, tak ada basmalah, terus saja alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya belajar mazhab di Maghribi, guru-guru kami mazhabnya Maliki 2 tahun, tahun 2004 hingga 2006, awal 2007 saya balik. Andai tadi saya disila oleh ustaz kita, Ustaz Somad, sila maju. Andai saya maju tadi, saya pakai mazhab Maliki. Tangan turun ke bawah. Maju saya tadi, saya pakai mazhab Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Selepas ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya yakin esok pagi meletup Pulau Pinang. Kenapa? Kenapa itu Ustaz Abdul Somad dapat tauliah? Sebab nampaknya dia dah sesat. Bagi yang awam yang tak mengerti mazhab, oleh sebab itu jangan menimbulkan fitnah. Makanya ilmu ada, tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa itu? Al-adab faqal ilmi, adab. Maka tadi masa saya diminta untuk maju jadi imam, sila maju. Saya kata imamnya sekali saja. Kalau sekali dia suruh saya maju, saya kata sudah. Kalau sampai dua kali sila maju, batuk, batuk. Bukan berarti saya tak boleh jadi imam. Boleh. Tapi kita tak ingin menimbulkan fitnah. Apa mazhab di situ? Ikuti itu. Yang jadi makmum paling sedap. Jadi makmum ni ikut imam saja. Ju'ilal imamu liyuktamma bih. Makmum mengangkat imam, imam untuk diikuti. Imam itu untuk diikuti, bukan untuk didahului, bukan untuk dilawan. Sekarang banyak makmum mendahului imam. Namanya makmum Valentino Rossi. Ada pula makmum melawan imam. Mazhab Hambali tak ada kunut subuh. Paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Yang berkunut subuh cuma dua, Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut dua, Hanafi dengan Hambali. Mengapa Makkah Al-Mukarramah Madinah tak berkunut? Kerana Makkah dan Madinah kerajaan Kingdom of Saudi Arabia KSA bermazhab Hambali. Sejak kapan? Sejak bila? Sejak King Abdul Aziz berkuasa mengikut mazhab raja. Sedangkan sultan-sultan Melayu dari mulai kesultanan atas Patani turun ke Kelantan turun, maka mazhabnya Syafi'i. Ada beberapa sultan yang tidak bermazhab Syafi'i, maka diangkatlah imam, makmum tinggal ikut saja. Bagaimana bila kita salat di Masjidil Haram, kita bermazhab Syafi'i, imamnya bermazhab Hambali, salatnya sah. Jangan nanti di Masjidil Haram tak nak ikut imam. Awak, saya Syafi'i, Syekh Abdul Rahman Sudais Hambali. Jadi maka saya tak pernah ke masjid. Pergi umrah tak ada jumpa di masjid. Tidur hotel. Jumpa sesekali shopping. Tak betul. Maka mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mesti kita ikuti. Berbeza mazhab ini sesuatu yang biasa. Saya hanya ingin menyampaikan supaya umat ini jangan bertembung, beriktilaf, berkelahi pada perkara-perkara yang kita masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita mesti luruskan. Mana itu mazhab yang keluar daripada Sunnah wal Jamaah? Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Mu'tazilah artinya memisahkan diri daripada jamaah. Awalnya Wasil bin Atha ini berguru kepada Imam Ahlus Sunnah bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi lebih kemudian dia membuat kajian tazkirah sendiri, memisahkan diri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? I'tazala Wasil anna. Wasil sudah memisahkan diri dari kita, maka orang yang memisahkan diri itu disebut dengan Mu'tazilah. Di antara ciri Mu'tazilah, tidak percaya kepada takdir. Maka dalam kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, Imam As-Sanusi jelas-jelas menyebut walatil mu'tazilah qabbahahumullah. Begitu kata dia. Semoga Allah memburukkan mereka. Kerana di antara rukun iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Mestilah kita beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Siapa lagi yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu Jabariyah. Jabariyah lawan daripada Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah rukun imannya lima saja, rukun iman yang keenam takdir dibuang, sedangkan Jabariyah pula terlampau bersandar kepada takdir sehingga tidak ada ikhtiar dan usaha. Ada orang Pulau Pinang tak sembahyang subuh, tak ikut tazkirah. Lalu ditanya orang, awak tadi tak datang tazkirah di masjid, ada tazkirah Ustaz Somad? Tidak. Kenapa? Saya tertidur hingga pukul 7. Tidur hingga pukul 7, ya. Tak sembahyang subuh? Tidak. Kenapa tak sembahyang subuh? Allah sudah mentakdirkan saya tak sembahyang subuh. Ah, ini Jabariyah ini. Ini pun keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari di tengah. Dia tidak Mu'tazilah, dia mengingkari Jabariyah. Tapi dia beriman kepada takdir. Hanya saja, apa beza dia dengan Jabariyah? Mazhab Ash'ari Ahlu Sunnah wal Jamaah ada ikhtiar dan usaha. Mengantuk malam tidur pukul 1, kita ada ikhtiar bagi tahu kawan, nanti tolong jagakan saya pukul 4 ya, saya nak sembahyang subuh. Kawan, call dia, nanti tolong call saya ya. Pun tak terjaga juga. Kenapa? Rupa handphone silent. Berarti takdir. Qadarullah. Pasanglah alarm supaya kita boleh terjaga. Oleh sebab itu maka ada ikhtiar dan usaha. Jadi jangan sampai kita keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Syiah keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Menambah rukun iman. Karena rukun iman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri ghairihi wa syarihi. Dia tambah wajib beriman kepada imam 12. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir halal darahnya. Meninggal Nabi Muhammad, wajib digantikan Sayyidina Ali. Ali meninggal, wajib digantikan Sayyidina Hasan. Hasan meninggal, wajib digantikan Sayyidina Husain. Maka tidak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Abbasiyah, mengkafirkan sahabat Nabi. Kita bila salat tarawih, apa kata Bilal? Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Jamaah menjawab radhiyallahu an. Mereka tak mau menyebut Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar laknatullah alaih. Maka ada doa khusus, namanya doa laknatus sanamain, melaknat dua berhala Quraisy. Selepas salat subuh dibaca itu doa laknat berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Allahumma al'anhuma, laknatlah keduanya. Mana boleh kita duduk bersama? Kita selalu menyebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat radhiyallahu anhum. Kita cinta kepada ahli bait wa ala alihi wa ashabihi. Alihi keluarganya kita cinta. Hasan kita sayang, Husain kita rindu, Fatimah kita cinta. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Ini saya jelaskan supaya kita tahu di mana kita boleh ikhtilaf, di mana kita tidak boleh ikhtilaf. Selama Ahlu Sunnah wal Jamaah boleh ikhtilaf. Tapi kalau sudah keluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, mesti tegas dalam bersikap. Jangan nanti kerana saya sampaikan mendepani isu khilafiyah, semua khilafiyah. Yang tak sembahyang pun tak apa-apa, ini khilafiyah. Na'udzubillah. Yang keluar daripada Islam pun, bagi kalangan liberal, sekular, liberalisme, itu ada orang Melayu yang tak Islam lagi, tak apa-apa, ini khilafiyah. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang. Tak boleh darah ditumpahkan. Kalau dipancung kepala, tumpah darah. Haram hukumnya menumpahkan darah. Jangankan menumpahkan darah, mengejek pun tak boleh. Sibabul muslimi fusuqun. Mengejek orang muslim fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memancung kepala orang beriman kafir. Siapa yang mengambil pedang memotong kepala orang beriman, kafir dia. Tapi ada tiga orang yang halal darah. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh mesti dihukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, dilempar pakai batu rajam. Yang ketiga, at-tariqu lidinih, orang yang murtad, meninggalkan agama Islam. Ini tak ada khilaf ya. Siapa orang Melayu Islam yang murtad, alal darah, dipancung, hukum mati. Na'udzubillah. Nah, ini tidak boleh kita berlapang dada menerima perbedaan. Harus dalam hal ini tegas. Asyidda'u alal kufar, tegas. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang. Jadi bagaimana dengan orang yang berbeza agama dengan kita? Mereka saudara kita, sesama manusia. Kita tak ganggu. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu jangan sangka Nabi itu di Madinah hanya bersama orang Islam saja. Tidak. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Nabi meninggal dunia, baju besi dirahnya hilang. Mana baju besi Nabi? Baju besi itu dipakai ketika perang supaya anak panah, tombak dan pedang tak mengenai jantung, supaya tak mati. Tangan kena pedang tak apa-apa, telinga kena pedang tak apa-apa, jantung kena pedang maka mati kena tombak. Maka pakai baju besi. Baju besi Nabi hilang. Mana baju besi Nabi? Hilang. Dicari-cari rupanya ada di tangan seorang Yahudi. Hai Yahudi, kenapa baju besi Nabi ada di tanganmu? Engkau curi? Tidak. Kenapa bisa di tanganmu? Nabi kamu meminjam 30 sa' gandum. Satu sa' 4 mud. Satu sa' 4 mud. Satu mud 750 gram. Maka satu sa' 4 mud 3 kilogram. Kali 30, 90 kilogram Nabi meminjam gandum, dia gadaikan baju besinya. Pertanyaannya, mengapa dia gadaikan pada orang Yahudi? Tak adakah orang kaya yang Islam? Ada Utsman bin Affan, menantunya kaya. Kenapa dia tak pinjam pada Utsman? Abdurrahman bin Auf, sahabatnya kaya. Kenapa dia tak pinjam pada Utsman? Apa kata ahli sirah? Nabi ingin mengajarkan kita ada muamalah, hubungan baik kepada non-muslim. Sehingga dengan hubungan baik itulah sopan, ada adab, ada baik, ada akhlakul karimah, lembut hati mereka. Mereka berkata, aku sebenarnya dah lama benci dengan Islam, tapi menengok orang Islam yang satu ini, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Jangan sampai perbuatan kita memperburuk citra Islam. Aku sebenarnya dah lama benci Islam, menengok orang Melayu satu ini makin benci pada Islam. Na'uzubillah. Bagaimana akhlak, akhlakul karimah, melembutkan hati orang. Orang Yahudi benci pada Nabi. Dia siramkan duri, dia lemparkan kotoran tulang unta setiap Nabi. Tapi suatu hari Nabi terkejut. Biasa kalau lalu di sini ada duri, lalu di sini ada kotoran unta, tapi pagi itu lalu tak ada. Heran, kenapa tak ada? Biasa ada, hari ini tak ada. Rupa sakit. Nabi datang, awak kenapa tak buat? Biasa ada. Cuti ke? Aku sakit ya Muhammad. Nabi jenguk dia. Selama ini bila aku sehat, banyak Yahudi berkawan dengan aku, tapi manakala sakit, engkaulah yang menjenguk aku. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang masuk Islam dengan Nabi bukan Nabi bawa pedang masuk Islam, kalau tidak aku potong kepala engkau. Orang masuk Islam kerana kelembutan hatinya. Oleh sebab itu kita ingin menjadi penarik terhadap agama kita. Jangan sampai al-Islam mahjubun bil muslimin. Sebenarnya orang dah lama tertarik nak masuk Islam, tapi dia tengok orang berkelahi di masjid hanya kerana gara-gara zikir. Yang satu mengatakan zikir mesti bersuara keras. Kalau tidak keras tak diterima. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang satu mengatakan Allah tak peka. Kenapa zikir kuat-kuat? Maka tak boleh zikir. Wadu'u wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu saja. Yang kuat-kuat. Akhirnya berkelahi gara-gara zikir dalam masjid. Kalau di dalam masjid orang berkelahi tak sampai keluar tak apa. Ini sampai keluar. Orang yang di luar bertanya, mengapa mereka berkelahi dalam masjid? gara-gara berzikir. Untung kita tak masuk masjid. Na'udzubillah. Ternyata kita sudah menimbulkan musibah dalam agama. Makanya di antara doa, la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah air laut naik ke darat, tsunami, berbahaya. Musibah angin puting beliung, berbahaya. Tapi musibah yang paling berbahaya adalah musibah agama. Oleh sebab itu maka syaitan tak pernah berhenti. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan kalau dia menengok orang sembahyang, dia dah putus asa untuk menggoda orang itu. Bila syaitan menengok tuan-puan dah sembahyang, kata syaitan, aku dah putus asa dah. Aku tak goda dia lagi sebab dia dah sembahyang. Tapi setan masuk dari pintu yang lain. Setan tidak lagi mengajak sembah aku, tidak. Kerana orang ini sudah berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setan tak goda dia lagi. Tapi setan menggoda melalui pintu yang lain. Pintu apa? Walakin fit tahris, bermusuhan. Pintu permusuhan antara sesama orang yang dah sembahyang. Hati-hati. Kadang-kadang kita memata-matai orang lain hanya kerana berbeda mazhab. Sengaja lambat takbiratul ihram. Nak tengok tangan dia, telinga apa ke bahu. Allahu Akbar. Ha, ini kawan aku ni. Allahu Akbar. Ha, ini tak kawan. Kita tasahud disuruh menengok ujung. Tadi masa solat yang dipandang mata menengok tempat sujud supaya khusyuk. Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Yang sembahyang di masjid ni tengok tempat sujud, jangan mata menengok ke muka. Bila sembahyang di masjid yang cantik ni mata menengok ke muka, tertengok kaligrafi. Oh cantiknya. Siapa yang menulis ni? Tengok tempat sujud. Tapi manakala tasyahud, mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok ujung telunjuk. Ashhadu an la ilaha illallah. Dulu kita disuruh menengok ujung telunjuk kita. Sekarang orang menengok telunjuk orang lain. Apa mazhabnya? Mencari-cari. La tajassasu. Tiga jari ditekuk, yang satu dibulatkan. Mazhab kedua, tiga jari ditekuk, yang satu dipangkal telunjuk. Bila ada yang begini, ada hadis. Yang begini, ada. Telunjuk turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali naik. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa'ala ibadillahi salihin. Naik pada lafaz, ashadu an la ilaha illallah. Naik pada lafaz Allah, ashadu an la ilaha illallah. Sampai habis tak turun. Hanafi naik pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatun assalamualaikum warahmatullahi. Maka tak perlu permasalahkan selama masih solat. Saya terganggulah ustaz menengok telunjuk. Apa tengok telunjuk dia? Kita disuruh tengok telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Saya tengok telunjuk saya, tapi nampak juga di ujung telunjuk dia. Cari-cari, pejamkan mata. Na'uzubillah. Kalau sampai kita beragama ini rusak hanya kerana masalah khilafiyah. La tanaza'u. Jangan berkelahi. Fatafsalu. Kalau berkelahi kamu akan gagal. Watazhabari hukum. Maka kamu kehilangan semangat. Maka saya alhamdulillah yang berhormat memberikan kesempatan pada saya untuk bagi tazkirah pada ustaz-ustaz, pada pemalir, pada guru-guru semalam di hotel untuk memberikan berbagi pengalaman, bukan mengajar, na'uzubillah, tidak, berbagi pengalaman supaya kita mencerdaskan umat. Bila kita dah jelaskan masalah khilafiyah, malam ini pembahasan kita adalah masalah wudu. Bila bersentuh lelaki dengan perempuan yang tak mahram menurut mazhab Syafi'i, batal ulang wudu. Menurut mazhab Hanifi, bersentuh tidak apa-apa. Karena makna lamastumun nisa maknanya jima. Maaf, baru batal. Menurut mazhab Maliki, kalau ada syahwat batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Syafi'i batal, Hanafi tak batal, Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Itulah tajuk kaji kita malam ini. Selesai. Esok malam datang ustaz. Apa kata dia? Hanya satu pendapat saja, bila bersentuhan tidak batal. Jamaah dah tahu, ustaz, semalam kami dah bahas tiga dah. Awak cuma tahu satu, kami dah tiga kami bahas dah. Itulah gunanya mengkaji perbandingan mazhab. Tapi bukan ingin nak rosakkan mazhab orang yang ada. Kita tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i, Ahlu Sunnah wal Jamaah, aqidahnya Ash'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, ulul ilmun, ayat, samak, basar, kalam. Fiqahnya Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki, Hambali, dan tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Jam menunjukkan pukul 7.30. Ini 45 menit tak ada khilafiyah. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bekerja di bank konvensional, sementara menunggu pekerjaan yang baru. Bagaimana hukum pendapatan saya itu? Awak tak boleh ke Islamic Bank. Tak boleh. Kalau pindah ke Islamic Bank, saya mesti cuti 2 bulan. Kalau cuti 2 bulan, anak mati, bini mati, tak makan. Pilihannya dua, mati atau makan riba. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kematian. Tak boleh pilih mati. Ustaz, pilihan saya dua. Pindah ke Islamic Bank 2 bulan lagi atau makan riba atau mati. Awak pilih mana? Saya pilih mati aja lah. Tak boleh, haram. Masuk ke hutan. Di hutan pilihannya cuma dua. Mati atau makan khinzir. Tak boleh pilih mati. Makan khinzir. Makan khinzir. Tapi selepas itu ada pisang datang, tinggalkan khinzir, makan pisang. Pisang ini Islamic Bank. Khinzir ini konvensional. Riba. Jangan sampai dah ada pisang, sedap khinzir ni ustaz. Tak boleh. Sebab ini nama hukum kaedahnya akhaffud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara dua mudarat. Sama-sama mudarat. Ini mudarat, ini pun mudarat, tapi ini lebih ringan. Pilih yang lebih ringan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jalan setiap masalah. Amin. Man lazimal istighfar, sesiapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu di kulli dhiqin makhraja, kesempitan hidupnya diberikan Allah jalan keluar, solusi. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberikan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah dia jalan, pintu rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa al-qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dua. Apa itu rabithah wasilah? Rabithah wasilah ada dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ketika akan memulai zikir, membayangkan guru, membayangkan tuk guru supaya lebih khusyuk berzikir. Bukan membayangkan guru itu sebagai Tuhan, syirik, na'uzubillah. La ilaha illallah. Murid-murid masa ada guru dia khusyuk, dia takut. Maka bila dibayangkannya gurunya, hati dia lebih khusyuk. Begitu kata orang yang meyakini rabithah wasilah. Boleh kita bertawassul dengan guru-guru yang sudah meninggal, yang bersanad ilmunya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Syekh Yusuf Ad-Dimashqi, Dimashq, Suriah. Nama kitabnya Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bila ada orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abu Hasan As-Sazili. Abu Hasan As-Sazili Itulah dia tarekat Syaziliyah. Bahauddin Naqsabandi, tarekat Naqsabandiyah. Abdul Qadir Al-Jilani, tarekat Qadiriyah. Abdullah Sattari, tarekat Sattariyah. Tarekat ini bukan agama. Tarekat ini metode, cara berzikir. Kalau tak faham, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu bila kamu tak tahu. Nah, sebelum berzikir itu dia bertawassul. Untuk almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, aku bertawassul kepada Allah berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah meninggal dunia. Apakah dia betul wali Allah? Ya, dia ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah. Imam Nawawi menyebutkan beberapa karamah keutamaan wali Allah, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu pula para ulama-ulama tasawuf, Jami' Karamatil Awliya, Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani, termasuk wali-wali Allah. Maka orang yang bertawassul dengan wali Allah itu bukan bertawassul dengan kulitnya, dagingnya, darahnya, karena dia sudah meninggal dunia, tapi bertawassul dengan amal solehnya. Dan tak pula meminta kepada dia, "Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong berilah aku jodoh." Mana ada orang minta? Dia minta kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika, aku memohon kepada engkau ya Allah berkat Tuan Syekh kerana amalnya soleh, kerana dia wali Allah, kerana dia orang baik. Itu pun tak ada ulama mewajibkan. Siapa yang tidak bertawassul kepada wali, doanya tak sampai? Tak ada. Ini pun masalah khilafiyah. Bila ingin lengkapnya, bacalah kitab yang ditulis ahli hadis dari Maghribi bernama Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, bergenar Musnidul Alam, ahli sanad dunia. Ahli sanad dunia ini, dunia ini sekarang cuma dua saja. Satu dari Maghrib, satu dari Masyrik. Yang dari Maghrib, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Yang dari Masyrik Timur, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, meninggal tahun 1990. Jawatan terakhir adalah Rektor Darul Ulum di Makkah Al-Mukarramah. Mereka membenarkan tawassul kepada ulama-ulama yang soleh. Saya berjumpa dengan murid Syekh Yasin Al-Fadani. Saya tanya, Syekh Yasin Al-Fadani itu ada tak tarekatnya? Ada. Apa tarekat dia? Naqsabandiyah. Orang kalau mau minta zikir, dia kasih, ini aku ijazahkan zikir wirid tarekat Naqsabandiyah. Tapi yang bersanad. Bersanad itu apa maknanya? Dia dapat dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Seperti di Aceh, ada ulama besar namanya Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, PhD dari Al-Azhar University. Orang pertama yang memperolehi PhD dari Asia Tenggara dalam bidang fiqh, Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Dia mendapat zikir daripada mursyid bernama Syekh ayahnya, Muhammad Wali. Muhammad Wali mengambil zikir, talqin zikir daripada gurunya. Itulah dia Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani mengambil wirid zikir dari gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais di belakang Bukit Safa. Syekh Sulaiman Zuhdi mengambil dari guru-gurunya sampai sanadnya kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Bahauddin Naqsabandi sampai sanadnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar dari Nabi, Nabi dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia bersanad boleh. Tapi kalau tak bersanad, aku nak ajarkan zikir pada engkau. Dari mana? Terus saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh? Dari mana engkau dapat? Sanadnya mana? Aku Google Nabi. Bergurulah. Mala syaghalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, syaitan guru. Nauzubillah. Apa hukum makna daripada hadis fitnah itu sedang tidur? Dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitkannya. Fitnah bukan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab artinya azab. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Kita gali tanah di Pulau Pinang, dapat hitam. Kita tak tahu ini entah emas, entah perak, entah tembaga, entah besi, entah batu. Bagaimana cara supaya tahu ini emas bukan emas? kita hidupkan api, kita bakar. Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Difitnah. Setelah dibakar, meleleh hitam, nampak kuning, emas. Bawa ke rumah. Dia telah dibakar, makin hitam. Campak kan, batu gilingan. Begitu juga dengan kita. Kita yang berkata, aku beriman. Ahasibannasu ayyutsraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman? Wahum la yuftanun. Sebelum mereka difitnah. Fitnah ini artinya diuji, dibakar dengan ujian. Diberikan kematian, sabar. Kehilangan, sabar. Kebakaran, sabar. Berarti dia beriman. Nah, itu fitnah menurut bahasa Arab. Fitnah menurut bahasa Melayu, tohmah. Tuduhan tanpa bukti. Itu Ustaz Abdul Somad itu pelaku bid'ah itu. Dolalah, wa kullu dolalatin fitnah. Itu fitnah itu. Sebenarnya fitnah ini tidur. Dah lama fitnah ini tidur. Dibangkitkan oleh ahlul fitan. Fitnah, membangkitkan fitnah. Bila tazkirah membangkitkan semangat jihad, teruskan. Bila ada tazkirah membangkitkan semangat ukhuwah, teruskan. Bila ada tazkirah membuat kita takut pada Allah, teruskan. Tapi bila tazkirah itu hanya mengejek, hanya membodoh-bodohi, hanya untuk membangkitkan khilafiah-khilafiah, maka beralihlah. Kerana tujuan kita mengetahui dalil. Laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan qala fulan, qala fulan, qala fulan. Tapi ilmu adalah menanamkan rasa takut kepada Allah. Mari kita beramal pada amal yang kita sepakati. Termasuklah memasukkan duit kepada uncang. Nah, itu tak ada ikhtilaf. Itu sepakat ulama. Nah, ta'awan fima ittafaqna. Mari kita tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan masalah khilafiah-khilafiah. Negeri kita sudah menyepakati berfikah Syafi'i, maka amalkanlah fikah mazhab Syafi'i untuk menyelamatkan daripada khilafiah-khilafiah. Di Al-Azhar Kaherah bila kita kuliah belajar nama Abdul Somad, mazhab Syafi'i. Hampir semua penuntut-penuntut yang datang dari Malaysia, Brunei Darussalam, Fatani, Moro, Filipin, Indonesia, semua pakai mazhab Syafi'i. Kerana setelah pulang, itu yang akan kita amalkan. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena engkau. Adillana tahta zillika yawma la zilla illa zilluk. Beri kami naungan di padang mahsyar, hari itu tak ada naungan kecuali naungan engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi was-sum'ati wal-hasadi wal-kibriya'i wal-azamah. Bersihkan hati kami dari hasad, dari dengki, dari dendam, dari sum'ah, dari riya, dari merasa sombong, angkuh, merasa lebih baik daripada saudaranya. Allahumma ja'alna ikhwana. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena engkau ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan jadikan dalam hati kami hasad kepada orang-orang yang beriman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang sudah kau ajarkan bagi kami, buatlah yang bermanfaat buat kami dan negeri kami. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba. Selamatkan Pulau Pinang daripada segala bencana, musibah, malapetaka. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Berikan kami hidayah, rasa takut pada engkau, cukup daripada yang haram. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari yang haram. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma arzuqna al-istiqamah ta'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam agama yang benar dan dalam jalan yang lurus ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa haji dan umrah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali aimmatina salihin pemimpin-pemimpin kami yang baik-baik yang saleh-saleh. Allahumma rfa'na, angkat derajat kami. Waja'alna ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.